Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasihmu. Ku bermazmur bagi namamu yang kudus, sebab engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa cause kemuliaan.